Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'da. Alhamdulillah yang terakhir telah kita baca sejarah tentang bangkitnya kemuliaan Islam dan umat Islam dengan Islamnya Hamzah dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dan kemudian telah kita baca pula respon ataupun juga reaksi daripada orang-orang musyrik di dalam melihat kemuliaan dan kewibawaan umat Islam pada waktu itu, maka mereka punya rencana memberikan tawaran, rayuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tujuan agar dakwahnya dihentikan. Nah, beberapa tan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam oleh Utbah Ibnu Rabi'ah Abul Walid yang sebagai utusan daripada orang-orang Quraisy. Nah, yang namanya utusan lazimnya itu bukan orang sembarangan. Ya, yang namanya utusan itu mestinya itu bukan orang sembarangan yang punya kelebihan, ya. Nah, kecerdasan, bisa menyampaikan apa namanya maksud dan tujuannya, dialog, diskusi, ya. Nah, tapi alhamdulillah Allah jaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana dari peristiwa ini diambil banyak pelajaran yang penting dalam dakwah ini, secara khusus dakwah salafiyah, di mana dakwah salafiyah ini pada intinya adalah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dakwah salafiyah ini metode, uslub, demikian pula manhajnya mengambil, meneladani, mengamalkan bagaimana dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, dakwah salafiyah bukanlah dakwah jamaah hizbiyah, bukanlah dakwah perorangan, bukanlah dakwahnya sebagaimana golongan-golongan yang ada, di mana dakwah dari golongan-golongan yang ada itu membuat, mengarang bagaimana konsep berdakwah, bagaimana inti dakwahnya, dan seterusnya. Termasuk juga tentunya ada pimpinan yang ditaati dalam dakwah tersebut, dalam jamaah tersebut. Nah, sementara dakwah salafiyah bukanlah demikian. Dakwah salafiyah bukan dakwah Islam Arab. Dakwah salafiyah adalah dakwah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini diantaranya pelajaran yang besar bagi kita. Bagaimana Utsbah bin Rabi'ah menyampaikan beberapa tawaran kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, tawaran yang pertama apa? Tawaran yang pertama apa? Kepada Rasul. Harta. Yang pertama apa ya Ahmad? Kedudukan. Nah, ketinggian, kehormatan, kemuliaan. Yang kedua apa? Ya Hamzah. Harta. Baik, tawaran yang kedua adalah harta. Nah, yang ketiga apa ya Aden? Kepemimpinan, kekuasaan. Naam, kekuasaan ya. Yang keempat apa? Wanita. Tayib, wanita. Naam. Yang kelima apa? Ya Ammar. Enggak jelas, gimana ulangi? Naam. Baik. Yaitu mau didatangkan atau mau diobati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu kena kesurupan jin. Allah musta'an, begitu rendahnya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, akan diobati kalau memang Rasul ini kena ketempelan kerasukan jin. Walayadzubillah. Lima tawaran, ya, dan lima tawaran ini semuanya tidak digubris oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kemudian beliau membacakan ayat sebagai bentuk peringatan kepada orang-orang musyrik. Dan setelah peringatan ini kena juga menimpa kepada siapa? Abul Walid, ya. Nah, dibacakan kepada dia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surat, beberapa ayat daripada surat Fussilat, ya. Nah, yang kemudian berpengaruh dalam kejiwaan yakni Utsbah ini, ya. Barakallahu fikum, sehingga dia enggak bisa berkata apa-apa, ya. Sehingga dia enggak bisa berbuat apa-apa. Padahal sekali lagi yang namanya utusan itu bukan orang sembarangan, ya. Nah, yang namanya utusan itu bukan orang sembarangan. Barakallahu fikum. Untuk berdiskusi, diplomasi, ini itu, menawarkan ini itu. Ternyata alhamdulillah, yaitu dibacakan ayat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi berubah pemikirannya. Ya, pemikirannya berubah. Walhasil ketika sudah bertemu dengan teman-temannya, dia mengajak ya agar jangan mengganggu Rasul lagi. Hendaknya dibiarkan saja dia dengan dakwahnya. Ya, jangan mengganggu Rasul lagi, sudah intinya demikian. Kalau seandainya ada orang Arab lain yang mengganggu Rasul, saya biarkan mereka saja, kalian jangan ikut-ikut. Sampai digitukan oleh Utsbah ini kepada teman-temannya. Sehingga apa anggapan teman-temannya, ikhwan? Ini dianggap apa? Kena apa, ikhwan? Kena sihir, ya. Kena sihirnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhasil beberapa pelajaran terkait dengan masalah dakwah, ya. Sedikit sudah ana sampaikan pertemuan yang lalu, ya. Barakallahu fikum. Di antaranya yang pertama, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan dakwah berpolitik, ya. Tidak sebagaimana dakwahnya hizbiyyin, ikhwanul muslimin dan yang semisalnya, ya. Kita kuasai kekuasaan, kita pegang kekuasaan, kemudian kita atur manusia dari atas, ya. Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak demikian. Tidak demikian. Buktinya apa? Tatkala beliau ditawari kekuasaan, ditawari kemuliaan, apakah beliau menerimanya? Tidak beliau terima. Tidak diterima oleh beliau alaihi salatu wasallam. Kalau kacamatanya orang yang berpolitik dalam dakwah, beda lagi. Sebagaimana mereka katakan, ya. Nanti kita atur dari atas dengan kekuasaan begini. Ternyata toh tidak. Ya, tidak demikian dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula tidak demikian dakwahnya, dakwah salafiyah ini, tapi sebagaimana dakwah Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak ambisi untuk menguasai kekuasaan. Ya, sehingga nanti dakwah kita tebarkan dari atas, amar ma'ruf nahi munkar dari atas ke bawah, tidak demikian. Dakwah apa adanya. sampaikan kepada manusia, mubasyiran wa nadhira, menyampaikan kabar gembira, menyampaikan peringatan kepada manusia. Nah, toh pun juga Rasul tidak berpikiran untuk kemudian, oh iya ya, kita ambil saja kekuasaan itu. Ini tawaran yang tidak mungkin apa namanya, sebagaimana mereka katakan, enggak mungkin yang tawaran datang kedua kalinya, kan begitu ya. Ini kesempatan yang amat sangat baik. Tentunya kalau Rasul berpolitik akan diambil kesempatan itu, mengambil kekuasaan, mengambil keibawaan, mengambil kemuliaan, ya, sehingga kemudian akan diatur begini, begini, begini, begini. Toh tidak. Ya. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tidak menempuh jalan demikian. Ya. Tawaran kekuasaan tidak beliau pilih, tidak digubris sama sekali. Barakallahu fikum. Nah, ini sekali lagi prinsip dakwah kita, dakwah salafiyah, sebagaimana dakwanya Rasul alaihi salatu wasallam. Dan memang nyata, ya, banyak yang bertumbangan, banyak yang berguguran, ya, dari mereka-mereka, bahkan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dulunya salafiyin, masya Allah, ya, taklim, masya Allah, dan bahkan mengurus pengajian di beberapa kota, ya, di zaman reformasi tahun 97 sekitar itu, di mana pada waktu itu muncullah berbagai macam partai-partai yang mana sebelumnya 3 partai saja. Kemudian di waktu itu karena reformasi tadi muncullah puluhan partai, sehingga di antara teman kita kemudian terjun ke dalam partai tersebut, ya, untuk dakwah. Barakallahu fikum. Padahal dipertanyakan apakah betul untuk dakwah? Apakah betul untuk dakwah? Absur untuk dakwah? Apa bukan karena uang? Apa bukan karena kursi? Apa bukan karena jabatan? Jujur aja, ya. Rata-rata kalau orang berpartai itu ya uang yang dicari, ya, bukan murni ikhlas untuk dakwah, kecuali yang memang Allah jaga, ya. Walaupun juga caranya salah. Bertumbangan, ya, jauh dari sunnah wal'iyadzubillah, meninggalkan manhaj salafi ini. Pun demikian yang lain yang dikatakan dulunya syekh, masya Allah, alim kabir, sudah banyak ilmunya, sudah dijadikan rujukan, ya, masuk ke arena kekuasaan tadi itu, hilang dakwah salafiyahnya. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi cara menempuh kekuasaan untuk dakwah ini bukan hanya sebatas cara yang salah saja, bukan, tapi akan mengorbankan dirinya sendiri, akan menghancurkan dirinya sendiri dalam dakwah ini. Wa hadza waqi', ini nyata dan telah terjadi. Beberapa orang yang dikatakan besar masya Allah akan keilmuannya pun juga demikian, tumbang, hancur, gugur sudah. Nasallallahu ta'ala salama wal afiyah. Maka ini prinsip dakwah, sudah dakwah saja apa adanya sebagaimana Rasul berdakwah, ya, enggak usah neko-neko dalam dakwah, ya. 6. Barakallahu fikum. Tugas kita hanya sekedar menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar, ya. Barakallahu fikum. Alhasil ini yang pertama. Yang kedua, pelajaran daripada kisah ini merupakan suatu hal yang amat sangat menjijikkan. Tuduhan daripada orang-orang kafir, ya. Tuduhan daripada orang-orang kafir ataupun juga yang benci kepada Islam ataupun juga yang benci kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Dari sisi mana tuduhannya? Mereka bilang itu amat sangat memalukan sebenarnya tuduhannya ini. Itu Nabi itu apa namanya, ikhwan, suka perempuan. Ya, kata mereka. Kan istrinya kan banyak, kata mereka. Istrinya berapa, ikhwan? Hah? 9, walhasil. 6. Itu kan istrinya banyak itu. 6. Dari sinilah kemudian orang-orang kafir mencela beliau alaihi salatu wasalam. Menjadi nabi itu agar banyak istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. 6. Barakallahu fikum. Padahal bukan demikian, ya. Bukan demikian sama sekali. Kita lihat di sini kalau memang itu tujuannya itu untuk mencari wanita untuk tadi itu, ya, menikahi wanita Quraisy, tentunya tawaran akan diterima. Ya. Langsung diberikan pilihan untuk memilih gadis yang paling beliau senangi, yang paling beliau cintai sudah. Dari wanita-wanita Quraisy akan kami nikahkan dengan 10 orang wanita Quraisy. Coba. Bukan sembarangan ini. Coba kalau memang itu beliau ini apa namanya? Suka sama perempuan seperti itu yang mereka tuduhkan itu, tentunya akan diambil ini wanita tersebut, tawaran tersebut. Ya. Ternyata juga tidak. Ya. Walaupun itu sebenarnya memang tuduhan yang amat sangat receh, ya, daripada orang-orang kafir. Nah. Allahumma musta'an. Baik, ini sedikitnya beberapa faedah ya, yang bisa kita sampaikan. Walaupun tentu sekali lagi amat sangat banyak faedah, amat sangat banyak pelajaran dari kisah ini. Lalu yang berikutnya, fase atau juga peristiwa yang berikutnya, yaitu musawamatun wa tanazulat. Musawamat wa tanazulat. Yaitu keseimbangan dan apa namanya kelunakan, begitu ya. Maksudnya bagaimana? Setelah orang-orang Quraisy ini mendapati peristiwa-peristiwa yang terakhir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kisahnya Utsbah bin Rabi'ah tadi, maka kemudian orang-orang musyrik mulai melunak, begitu ya. Orang-orang musyrik mulai mau mengalah, ya begitu. Orang-orang musyrik mulai mencari keseimbangan. Kalau dulu kan orang-orang musyrik aja yang minta dimenangkan, ya. Dan untuk menghancurkan Rasulullah SAW dan dakwahnya. Sekarang enggak, udahlah sama-sama kita keseimbangan sudah, ya begitu. Di sini suatu bentuk kelunakan, ya, mulai melunak sikap atau juga reaksi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Kapan ini terjadi? Mereka mulai melunak ini sikapnya. Walamma fashalal musyrikuna fi hadzal igra'i wa targhib. Tatkala orang-orang musyrik gagal, ya, gagal dalam apa namanya berbagai macam gagal dengan berbagai macam tawarannya, ya, gagal dengan berbagai macam bentuk rayuannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, cara yang terakhir kan mereka merayu, ya, memberikan tawaran kepada Rasulullah Sallam, maka ketika ini mereka mendapatkan kegagalan, ya, gagal, dirayu gagal, dibujuk gagal, diberikan tawaran ini gagal, enggak bisa semuanya, maka fakaru fil musawamah fid din. Fakaru fil musawamati fid din. Mereka memikirkan keseimbangan, kesamaan dalam urusan agama. Mereka memiliki pemikiran, memiliki ide untuk, ya, ini sama-sama melaksanakan agamanya. Tayib. Maksudnya bagaimana? Ya. Mereka katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tawarkan, faqalu lahu sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nu'ridu 'alaika khislatan wahidatan laka fiha salahun. Ya. kami tawarkan kepada engkau satu jalan, ya, Tayyib, satu kesepakatan, satu jalan, satu saja yang mereka minta, ya, fiha sholah, yang mana padanya terdapat kebaikan, kata mereka, terdapat kebaikan. Nah, barakallahu fikum. Keseimbangan, ya, sama-sama. Maksudnya bagaimana? Qala wa ma hiya? Rasul mengatakan apa itu? Apa jalan itu? Apa maksudnya? Ya. Qalu, mereka mengatakan, ya. Ta'budu alihatina alihatana sanatan wa na'budu ilahaka sanatan. Ya. Engkau menyembah Tuhan-Tuhan kami selama setahun. Engkau menyembah berhala-berhala kami selama setahun. Dan wa na'budu ilahaka sanatan, dan juga kami menyembah Tuhanmu setahun. Gantian, begitu ya. Setahun Rasul yang menyembah Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrik, berhala-berhala orang musyrik. Tahun berikutnya orang-orang musyrik yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kan sama ini, menurut mereka keseimbangan, ya, toleransi, ya. Allah musta'an. Naam. Naam. Ini akan kita pahami di sini bagaimana sebenarnya prinsip toleransi itu. Yang sekarang pun juga demikian sering digembar-gemborkan di mana-mana, di berbagai media, di berbagai macam forum-forum. Ya. Barakallahu fikum. Ya, toleransi, toleransi. Barakallahu fikum. Yang mana sebenarnya toleransi yang ada pada mereka, kaum liberal ini, mirip sebagaimana toleransinya orang-orang musyrik ini. Naam. Tayyib, sama-sama kita melestarikan budaya leluhur dengan berbagai macam kesyirikannya. Ya. Mereka perjuangkan, mereka pertahankan, mati-matian. Tidak sebagaimana mereka memperjuangkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitulah dakwanya kaum liberal. Ya, ketika kita berusaha untuk menjunjung tinggi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita dakwahkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka bilang dakwah Arab, Islam Arab, Islam Arab, Islam radikal, radikal, radikal. Nah. Kebodohan, ya. Nah, sementara yang begitu gigihnya mereka, getolnya membela adalah budaya leluhur, budaya leluhur, budaya leluhur. Di mana sunnah Nabi ini? Kenapa enggak diperjuangkan? Ya. Istilahnya lagi muncul orang Jawa, jangan lupa dengan Jawanya. Berbagai macam slogan-slogan. Di mana sunnahnya, kenapa enggak dijunjung setinggi langit, kenapa? Kenapa rupanya dengan sunnah ini? Kalau memang cinta Rasul SAW, terjadi peleburan di situ antara budaya kesyirikan, antara nilai-nilai Islam. Ya. Naam. Toleransinya orang-orang musyrik seperti ini. Kita ibadah, ya, enggak usah mencela lah, enggak usah saling mencela, ya. Enggak apa-apa nih, setahun kami menyembah Allah, setahun berikutnya engkau menyembah Tuhan-Tuhan kami. Naam. Keseimbangan. Ya, barakallahu fiik. Tayyib, maka kata orang-orang musyrik ini, fa in kunna 'alal haqqi akhadta minhu hadzan. Maka jika kami di atas kebenaran, ya, maka engkau ambil bagiannya daripada kebenaran tersebut, ambil kebaikan dari kami. Begitu kata orang-orang musyrik, ya. Kalau memang ada baiknya, ada kebenarannya, ambil dari kami. Naam. Wa in kunta 'alal haqqi akhadna minhu hadzan. Kalau engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas kebenaran, kami ambil bagian daripada kebenaran tersebut. Ya, toleransi. Nah. Baik, jangan saling menyalahkan. Yang baik-baik kita ambil, kita amalkan. Kalau ambil ada kebaikan yang ada pada kita, amalkan. Nah. Barakallahu fikum, kalau itu kebaikan ada pada kamu, akan kami amalkan. Maka di sini ya, turunlah firman Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita nilai-nilai toleransi yang sebenarnya, ya, prinsip toleransi yang sebenarnya. Sebenarnya surat ini amat sangat masyhur jiddan, tapi ditalbis, ya, oleh mereka-mereka kaum liberal, ya, tapi disamarkan, ya, nah, dengan berbagai macam slogan-slogan tadi. Padahal sudah amat sangat jelas dan mereka amat sangat paham dengan ayat ini, yaitu qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhir surah. Surat Al-Kafirun, ya, sampai akhir. Demikian Allah kemudian menurunkan surat ini. Dikarenakan apa? Apa asbabul wurudnya? Apa asbabun nuzulnya? Karena tawaran keseimbangan tadi dari orang-orang musyrik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan prinsip, ya, dalam beribadah itu. Naam. Barakallahu fikum. Wa anzala, dan juga turunkan firman-Nya, qul afa ghayrallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun. Wahai orang-orang jahil, ya, katakanlah wahai Muhammad SAW, ya, apakah kalian memerintahkanku untuk menyembah kepada selain Allah, wahai orang-orang bodoh, ya. Naam. Wahai orang-orang bodoh, wahai orang-orang musyrik, ya, apa kalian memerintahkan padaku untuk menyembah kepada selain Allah? Artinya apa? Aku tidak akan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala abadan, selama-lamanya. Naam. Wa anzala aidan, dan juga Allah turunkan firman-Nya, qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang, ya, untuk menyembah, ya, yang kalian itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, prinsip, ya, tegas, ya, dan gamblang barakallahu fikum. Nah. Ini sebagai pelajaran, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fikum. Maka wa kana al-musyrikuna harisina ala hismil khilaf. Yang mana orang-orang musyrik ini amat sangat bersemangat. Amat sangat bersemangat mereka ini untuk memutuskan perselisihan. Nah, begitu. Amat sangat semangat mereka untuk mencari jalan tengahnya untuk menyelesaikan perselisihan ini, ya. Amilina marajahu Utsbah ibn Rabi'ah. Mereka berkeinginan, ya, untuk mendapatkan apa yang diharapkan oleh Utsbah ibn Rabi'ah. Ya, itu baik banget, ya, walhasil sama-sama damai menurut mereka, ya, menurut mereka enggak ada khilaf, enggak ada perselisihan, ya. Demikian pula Rasul SAW menghentikan dakwahnya, ya, dan seterusnya. Itu juga yang mereka harapkan sebagaimana yang diharapkan oleh Utsbah ibn Rabi'ah. Nah. Nah, di sini Allah memberikan ketegasannya, ya. Dan enggak sampai di situ, tambah lagi orang-orang musyrik ini kelunakannya, semakin melunak lagi, ya. Fa abdu mazidan minat tanazul. Maka mereka, orang-orang musyrik ini, menambahkan sikap kelunakannya, semakin bersikap mengalah, begitu, ya. Nah, ditambahkan lagi kepada Rasul SAW, ya. Nam, wa malu ila qabuli ma yu'riduhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan bahkan mereka ini condong, mulai condong, ya. Mulai condong untuk menerima apa yang ditawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini sudah mulai apa? Ada kecondongan hati untuk menerima tawarannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nam. Walhasil mereka sudah mulai mau tanazul, mengalah, melunak, begitu, ya. Tapi ada syaratnya. Walakin isyaratu ba'da ta'dil wa tabdil. Nah, ini lagi-lagi keseimbangan, lagi-lagi toleransi. Hati-hati kita jangan sampai terjebak dalam toleransinya orang-orang musyrik. Naam. Barakallahu fikum. Walakin isyaratu ba'du ta'dil wa tabdil, akan tapi mereka mensyaratkan sebagian daripada at-ta'dil, ya, itu kesamaan tadi, ya, keseimbangan, sama-sama yaitu menyembah Tuhannya mereka, ganti lagi kemudian tahun berikutnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, ta'dil, kesamaan. Wa tabdil, dan juga mereka meminta ganti. Minta ganti apa? Fima uhiya ilaihi. Minta ganti terhadap apa yang diwahyukan kepada Rasul SAW. Artinya minta ganti wahyu yang lain. Minta ganti wahyu yang lain. Minta ajaran yang lain. Seperti itu. Nah. Faqalu, mereka katakan, sebagaimana yang Allah firmankan, ini ucapannya orang-orang musyrik, i'ti biqur'anin ghairi hadza au badilhu. Ya, kami enggak apa mau ngikuti tawaranmu wahai Muhammad SAW, ya, begini, tapi ini i'ti biqur'anin, datangkanlah Al-Qur'an ghairi hadza, selain Al-Qur'an ini, jangan Qur'an yang seperti ini, jangan yang memecah belah kami, ya kan begitu. Jangan yang melecehkan Tuhan-Tuhan kami. Nah, taib, datangkanlah Al-Quran yang lain, kata mereka. Ini permintaannya, aubadilhu, atau gantilah Al-Quran itu. Ya gitu. Nah, atau gantilah Quran tersebut. Ganti yang lain saja. Allah musta'an. Nah. Barakallahu fikum. Maka di sini, fa'amarahullahu ta'ala, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menjawab permintaan mereka ini. Inilah yang kemudian menjadi prinsip dakwah kita juga. Bahwasannya manhaj salaf, dakwah salafnya ini sebagaimana dakwahnya Rasulullah SAW, tidak akan pernah diganti sama sekali. Tidak akan pernah berubah sama sekali. Tidak akan tambah-tambahi sama sekali. Dan tidak akan pula dikurangi sama sekali daripada agama ini. Prinsip juga dalam dakwah kita. Tidak akan pernah dirubah-rubah. Tidak sebagaimana agamanya ahli bid'ah. Berubah-rubah setiap zaman, setiap waktu. Sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Ya. Nah. Sementara Islam, manhaj salaf, dakwah salafiyah seperti ini. Seperti dakwah Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah firmankan ini. Tidak akan bakalan pernah dirubah sama sekali. Nah. Baik. Allah Subhanahu wa taala qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, ya, katakanlah wahai Muhammad, tidak akan pernah bagiku ini untuk menggantikannya dari diriku sendiri. Rasul sallallahu enggak punya wewenang untuk mengganti agama ini. Wewenang beliau, kewajiban beliau adalah menyampaikan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengganti-ganti, bukan merubah-rubah, bukan menambah-nambah hukum, bukan menambah-nambah ibadah, bukan garang-garang ibadah, bukan hak Rasul sama sekali, apalagi orang-orang yang setelahnya. Nah, Rasul saja enggak punya hak sama sekali untuk merubah-rubah agama ini. Barakallahu fikum. In attabi'u illa ma yuha ilayya, tidaklah aku ini mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku, itu saja. Tidak ada tambahan-tambahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak ada sama sekali. Cuma sekedar mengikuti apa yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim, aku takut kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar peraturannya, aku takut akan azabnya di hari yang amat sangat azim, yang amat sangat besar. Ya. Barakallahu fikum. Ini jawaban pun juga demikian, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakanlah. Ya, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walhasil yang namanya agama ini adalah at-tauqifi, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada hak sama sekali daripada manusia untuk merubah-rubahnya, menambah-nambahinya, ngarang-ngarang ibadah. Nah, tidak ada hak sama sekali. Rasul enggak punya hak, apalagi yang lainnya. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Walhasil ini sebagai bentuk jawaban terhadap tawarannya orang-orang musyrik, ya, yang mereka menampakkan seolah-olah mulai melunak, seolah-olah mau menerima, tapi ada syaratnya yang telah kita baca tadi. Tayib. Dan tambah lagi. Wa nabbahahu Allahu ala 'azami hadza. Dan Allah mentanbih Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atas besarnya permasalahan ini. Ya. Memberikan yaitu teguran, ya, memberikan tanbih kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, atas masalah ini, ya. Faqala, Allah berfirman, ya, wa huwa yudzakiru ba'da ma dara fi khaladin nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-khawatir haula dzalika. Di sini, ikhwan, seolah-olah Rasul SAW sebagaimana manusia biasa, seolah-olah sebagaimana manusia biasa ini terlintas di pikirannya itu mau menuruti keinginan mereka. Nah, begitu, ikhwan. Sehingga Allah memberikan teguran, ya. Allah memberikan teguran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa huwa yudzakir ba'da ma dara fi khaladin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allah itu memberikan tazkir, mengingatkan, ya. Tayib, mengingatkan sebagian yang apa namanya? Yang berputar atau yang apa namanya? Yang hinggap, ya, di pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari berbagai macam bentuk apa namanya pemikiran yang hinggap di benaknya. Maksudnya bagaimana, ikhwan? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul sallallahu sedikit pemikiran yang sempat hinggap di benaknya, di benak Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Haula dzalika, dalam masalah ini, ya, yang hampir-hampir di sini Rasul akan tertipu dengan tipuannya mereka di situ, ya. Allah memberikan mengingatkan Rasulullah alaihi salatu wasallam di sini, ikhwan, dalam surat Al-Isra 83 sampai 73 sampai 75, ya. Wa in kadu, ya, la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairahu, ya. Wa in kadu, ini mereka ini hampir-hampir, ya. Orang-orang musyrik itu hampir-hampir sedikit lagi, ya, la yaftinunaka, hampir-hampir mereka tuh bisa menipumu. Nah, itu, ya, hampir-hampir mereka tuh bisa menipumu, ya, wahai Nabi SAW, ya, menipu engkau anil ladzi auhayna, dari yang kami wahyukan kepada engkau, ilaika, ya, ya, sekilas terbetik dalam pikirannya ini hampir-hampir Rasul SAW tertipu dengan permintaan tadi, ya, yang seolah-olah sudah mulai melunak tadi. Nah, litaftariya alaina ghairahu, agar engkau ini membuat suatu kedustaan, ya, membuat suatu hal yang baru, ya, yang diseru dengan kedustaan daripada selain Allah Subhanahu wa taala atas kami, itu agar engkau ini mau menyembah yang lain, ya, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, ya, tertipu. Wa idzan latakhadzuka khalila, kalau demikian, kalau engkau ini manut, mau mengikuti kehendak mereka ini, latakhadzuka khalila, niscaya mereka itu akan menjadikanmu sebagai teman dekat, ya. Nah, walaula antsabbatnaka, ya, kalau bukan karena kami memberikan kekokohan kepada kamu, ya, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kami enggak memberikan kekokohan kepada engkau, laqad kita sungguh engkau telah tertipu, ya. Tarkanu ilaihim syai'an qalilan, engkau condong kepada mereka, engkau akan sedikit condong kepada mereka, ya. kalau bukan karena Allah memberikan apa ikhwan? Ats-tsabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau akan tertipu ya, dan kemudian engkau sedikit condong kepada mereka. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat tsumma la tajidu laka 'alaina nashira. Ya, kalau demikian ya, la'adzaqnak, akan kami rasakan kepada engkau azab ya, wal'iyadzu billah ya, akan kami timpakan, akan kami rasakan kepada engkau azab, dhi'fal hayah ya, azab yang berlipat ganda dalam kehidupan ini, wadi'fal mamat, demikian pula azab yang berlipat ganda setelah kematianmu, summa la tajidu laka 'alaina nashira, kemudian engkau tidak akan mendapati penolong kepada kami ini ya. Demikian kata Allah Subhanahu wa taala yuzakiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, agar tidak terpengaruh, tidak terkecoh dengan jebakannya orang-orang musyrik. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Wa bihadzal mawaqif sarimati. Dan dengan sikap yang tegas ini ya. Maka dengan firman Allah ini, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersikap tegas kepada mereka, tidak mau ya. Naam. Barakallahu fikum. Kalau sekarang kan gaul sudah dicap radikal, enggak toleransi, macam-macam sudah, ya. Nah, ketika orang bersikap tegas, itu berbagai macam tuduhan yang seperti itu. Wa bihadzihil mawaqif sarimati, dengan sikap yang tegas ini, ya. Tubayyinu lil musyrikin, menerangkan, menampakkan kepada orang-orang musyrik, artinya sehingga orang-orang musyrik itu tahu, paham betul, ya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'iman bidda'wati ila din. Bahwasanya Nabi SAW itu tegak dengan dakwah ini kepada agama. Artinya mereka mulai paham. Dengan sikap-sikap ini memang menunjukkan kepada orang-orang musyrik bahwasanya Rasulullah SAW ini betul-betul mendakwahkan kepada agama yang lurus ini. Ya. Bukan pelintat-pelintut, bukan kesana kemari, kan begitu ya. Kalau ini dituruti, kan berarti ada kemauan. Ya, berarti Rasul itu punya tendensi tertentu, ada kepentingan tertentu. Kalau ini tadi diikuti sekali-kali ke sana, sekali-kali ke sana, berarti ada tujuan tertentu ini. Tapi kan enggak, tegas. Ya, Rasulullah SAW tegas, berarti sehingga orang-orang musyrik paham. Memang betul-betul mengajak kepada agama Islam Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Walaisa bitajirin. Sehingga ini menunjukkan mereka paham bahwasanya Rasul itu bukanlah seorang pedagang. Tidak seperti pedagang. Kalau pedagang kan tawar-menawar. Ya, tidak apa-apa, diturunkan harganya. Ada tawaran seperti ini, turunkan harganya begini-begini, tidak apa-apa. Ya. Orang-orang musyrik sekarang paham betul, Rasul bukanlah pedagang. Ya. Yang bukan tawar-menawar, ini itu tidak bisa. Ya. Hatta yakbalu al-musawamata awitana zula fitaman. Ya. Sehingga yang namanya pedagang ini akan menerima keseimbangan, kesamaan tadi itu, ataupun juga atanazul, mengalah ya, untuk menjatuhkan, merendahkan harganya ya, sebagaimana pedagang. Nah, baik, artinya mereka paham bahwasanya Rasul ini bukanlah ibaratnya seperti pedagang, memang betul-betul orang yang mendakwakan Islam kepada manusia ini. Nah, ini pun juga demikian ya ikhwan, prinsip penting dalam dakwah kita ini ya, untuk tetap tegak dan kokoh di atas sunnah Rasul SAW, di atas manhaj dakwah Rasul SAW. Tidak bisa kita ini ditawar-tawar oleh berbagai macam bentuk tawaran. Nah, sebagaimana yang terjadi pada kaum sururiyin ya. Nah, nanti kami tak kasih, kamu tak kasih bantuan, tafadul antum bangun masjid, tafadul antum bangun madrasah, tafadul antum bangun ma'had, tapi tolong jangan keras-keras. Enggak usah nyebutkanlah tentang fulan, fulan, fulan, fulan, enggak usah. Nah, nanti apa namanya, kami kasih bantuan. Dan ini terjadi. Ya, barakallahu fikum. Dan ini terjadi. sebagaimana yang menimpa kaum sururiyin. Sebagaimana yang menimpa kaum sururiyin. Ini diantara bentuk asal penyimpangan mereka. Ya, ini diantara bentuk asal akar daripada penyimpangan mereka, kaum sururiyin tersebut. Barakallahu fikum. Kata Syekh Mubil rahimahullah ta'ala, kaum sururiyin, mereka menyimpang itu bukan karena syubhat ini syubhat itu, bukan. Tapi karena harta. Tawaran harta kepada mereka. Banyak daripada da'i-da'inya yang tidak sabar di atas kemiskinan. Sehingga namanya dana ya akhi. Ijoroyo-royo. Matanya itu langsung biru. Melihat dana ini. Wah, cuma tinggal ngajar saja. Gaji langsung sekian juta, sekian juta, sekian juta. Tambah lagi fasilitas, mobil, rumah, tinggal nempati saja. Ini banyak demikian. Kata saya mobil mereka tertipu bukan karena berbagai macam subuhat, bukan. Tapi karena harta tadi itu. Ya, bantuan dari Ihya Uturoth di Kuwait. Yang kemudian mereka menyangkal ini sebab ini sebagai syubhatnya. Kami dikatakan Hizbi menyimpang karena semata-mata kami menerima dakwah dari Ihya Uturoth, kata mereka. Bukan karena itu. Bukan karena itunya. Permasalahannya jadi dikarenakan kalian menerima dakwah itu, menerima dana itu, kemudian dikorbankanlah prinsip-prinsip dakwah. Enggak keras-keras lah, jangan keras-keras. Wah, dengan berbagai macam tetek bengeknya, ya, dengan berbagai macam bumbu-bumbunya. Barakallahu fikum. Itu inti permasalahannya. Barakallahu fikum. 6. Faqala rahimahullahu taala, nah, maka setelah mereka paham dan ngerti, ya, dari peristiwa yang terakhir ini akan ketegasan Rasulullah SAW tidak bisa ditawar-tawar, ya, tidak bisa dirayu, ya. Maka faradu at-ta'akkuda min dzalika an turukin ukhra. Lagi-lagi, ya, cari jalan yang lain, cari cara yang lain. Faradu at-ta'akkud, maka mereka ingin mendapatkan kepastian. Min dzalika, daripada dakwahnya Rasulullah SAW ini, mereka sudah mulai ngerti, sudah mulai terbuka, ya. Bahkan terbukti dengan peristiwa yang terakhir ini, bahwa sebenarnya mulai itu mendakwakan kepada Islam dan seterusnya, mereka ingin mendapatkan kepastian, kejelasan, dan betul-betul apa namanya, suatu perkara yang kuat, ya. Nah, bahwasanya Rasul sebagai betul-betul sebagai nabi, betul-betul mendakwakan kepada Islam, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. An turukin ukhra, dari jalan-jalan yang lain. Ya, dari untuk memastikan, ya, memberikan kemantapan lagi kepada mereka-mereka ini, orang-orang musyrik ini, akan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut yang sebenarnya sudah mereka ketahui, sudah mereka lihat, ya. Mereka ingin memastikannya lagi dengan mencari informasi jalan yang lain, yaitu farsalu ila yahudin, lalu mereka mengutus utusan ke orang Yahud, ya, mengirim utusan kepada orang Yahudi. 6. Yas'alunahum, agar utusan tersebut bertanya kepada orang-orang Yahudi, an amrin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang permasalahannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, begitu. Mencari informasi dari siapa, ikhwan? Orang-orang Yahudi. 6. Dan memang demikian tabaan mereka, adalah orang-orang yang berilmu pada dasarnya, ya, adalah orang-orang yang berilmu, ngerti tentang Rasul sallallahu, ngerti tentang Islam ini, ngerti mereka, tapi mereka menyembunyikannya, ya. 6. Agar mereka-mereka ini bertanya kepada orang-orang Yahudi tentang Rasul sallallahu, ya. Maka faqar lahum ahbarul yahudi, faqar lahum ahbar al yahudi, maka ulamanya Yahudi ini berkata kepada orang-orang musyrik tersebut, ya, ulamanya, ya, ahbarul yahud ini, ulamanya Yahudi ini berkata kepada orang-orang musyrik tersebut, ya, saluhu an thalasin, ya, saluhu an thalasin, tanyakanlah kepada dia, kepada Rasulullah SAW, tentang tiga perkara, ya, tanyakan kepada dia tiga perkara. Yang mana tiga perkara ini sebenarnya sebagai kunci jawaban akan kebenaran Nabi alaihi salatu wasalam. Kenapa ini orang Ahbarul Yahudi ini menyuruh agar bertanya tentang tiga perkara ini? Karena memang dia tahu tentang ilmunya. Orang Yahudi tahu tentang ilmunya. Peristiwa sudah mereka ketahui. Dan Rasul pun juga demikian akan mengetahuinya kalau memang Nabi sebagai seorang Rasul. Artinya apa? Tiga jawaban ini nanti akan sebagai bukti. Akan jadi bukti bahwa beliau adalah memang betul-betul Nabi alaihi salatu wasallam. Menurut mereka. Ya, kan mereka cari apa? Cari kepastian. Kan begitu. Baik. Maka ini kesimpulannya. Fa'in akhbaro fahuwa nabiyun mursalun. Kata orang Yahudi ini, kata ulamanya bahkan, kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan, memberitakan, menjawab, maka dia adalah sebagai nabi dan sebagai rasul. Ya. Ini tiga pertanyaan sebagai apa? Sebagai kunci sebenarnya. Yang mana orang-orang Yahudi sudah mengetahuinya, tapi karena mereka gengsi, ya, mendustakan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kalau itu nanti dijawab Nabi alaihi salatu wasallam, maka ini sebagai dalil bahwasanya beliau adalah seorang nabi dan rasul. Wa illa fahuwa mutaqawwilun. Kalau tidak bisa menjawab, maka dia adalah orang yang berdusta, orang yang ngada-ngada, orang yang ngarang-ngarang saja ini. Kalau enggak bisa menjawab. Baik. Barakallahu fikum. Yang pertama, pertanyaannya saluhu an fityatin. Tanyakanlah kepada dia tentang para pemuda. Zahabu fid dahril awal. Yang mana mereka ini pergi di zaman dahulu kala, ya. Nah, para pemuda yang tinggal di gua, ya. Ashabul Kahfi. Baik. Nah, tanyakanlah kepada Rasul tersebut, ya, tentang para pemuda itu, kenapa, apa masalahnya, ya, apa yang terjadi. Tanyakan. Ini yang pertama. Ya. Fa inna lahum haditsan ajaban, karena apa namanya? Mereka itu memiliki kisah yang amat sangat menakjubkan, ya, begitu. Pada para pemuda tersebut. Nah. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, ya. Wasaluhu an rajulin tawafin balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Tanyakanlah kepada dia tentang seseorang yang dia itu mengelilingi bumi, tawaf, mengembara, ya. Mengelilingi bumi ini, balagha masyariqal ardi, yang mana dia itu sampai kepada belahan bumi bagian timur sana, ya. Wa magharibaha, dan juga sampai kepada belahan bumi bagian baratnya. Sampai ke timur bumi, sampai ke barat daripada bumi ini, ya. Nah, tanyakanlah tentang orang ini, siapa orangnya, bagaimana keadaannya, maka nabauhu, apa ceritanya, apa kisahnya. Tanyakan kepada Rasul SAW. Ini yang kedua. PR yang ketiga, wasaluhu anir ruhi mahia. Tanyakanlah kepada dia tentang ruh. Apa itu ruh, ya? Barakallahu fikum. Nah, karena ini PR, jawabannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya. Walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.